Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ahibati fillah, pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salafi fi tarbiyati wal islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah annahum yuhadziruna min musyabahati al-kuffari wa tiba'i sabilihim, yakni mereka ahli sunnah wal jamaah mentahzir, artinya memberikan peringatan kepada manusia, mewanti-wanti manusia dari meniru-niru gaya orang-orang kafir dan dari mengikuti jalan mereka. Ini kaidah yang ke-42 yang ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengingatkan umat Islam supaya tidak tertipu, ya, tertipu oleh orang-orang kufar, di mana sebagian kaum muslimin mengikuti gaya orang-orang kafir. Oleh karena itu diingatkan untuk tidak mengikuti mereka, yakni tidak tasyabuh kepada orang-orang kafir dan tidak mengikuti sabil mereka, tidak mengikuti jalan mereka. Baik. Dan pembahasan ini sangat penting. Tentunya didasari dengan banyak dalil. Di antaranya yang diturunkan oleh beliau di sini adalah surat At-Taubah ayat 69. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa awlada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika humul khasirun." Yang artinya, keadaan kamu wahai orang-orang munafik dan orang-orang musyrik adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kalian. Kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada, mereka itu lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak anak dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim, maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kalian juga menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagiannya. Wa khudtum kalladhi khadu, dan kalian membicarakan hal yang batil sebagaimana mereka membicarakannya. Wa khudtum kalladhi khadu. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah, ya, atau mereka itu amalannya binasa, sia-sia, ya, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dua hal yang sedang kita bicarakan. Yang pertama adalah kalimat fastamta'u bikhalaqihim, fastamta'tum bikhalaqikum. Kemudian kalimat wa khudtum kalladhi khadu. Yani mereka menikmati bagian mereka. Ya. Dan kalian pun menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmatinya. Ya. Ini isyarat dari berbuat maksiat. Ya. Kemudian kalimat wa khudtum kalladhi khadu, kalian masuk ke dalam kebatilan, yakni syubhat. Yang pertama ni fitnah syahwat, dan yang kedua ni fitnah syubhat. Ya. Dan ayat yang mulia ini sekaligus melarang, ya, yakni pelajarannya adalah melarang kita mengikuti mereka, orang-orang kufar yang amal mereka itu sia-sia di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian penulis menurunkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La ta'khudunna kama akhadhat al-umamu min qablikum dhira'an bidhira'in wa shibran bishibrin wa ba'an biba'in hatta law anna ahadan min ulaika dakhala juhra dabbin ladakhaltumuhu." Qala Abu Hurairah, "Iqra'u in syi'tum kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah." Al-ayah. Qalu, "Ya Rasulullah, kama suna'at Farisun wal-Rum wa ahlul kitab." Qala, "Fahal an-nasu illa hum." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Maksudnya kalian akan mengikuti mereka. Mereka akan diikuti oleh kalian. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, ya, sedepak demi sedepak. Sampai-sampai kalau ada salah satu dari mereka itu masuk ke lubang dob. Dob itu semacam lubang biawak. Semacam biawak, binatang ya, biawak, tapi hidup di sana, di padang pasir, ya, dan kecil. Rasul kabarkan, sampai-sampai kalau ada salah satu dari mereka itu masuk ke lubang itu, kalian mengikutinya, ya, ikut-ikutan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala kalau kau mau, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa. Keadaan kalian itu seperti keadaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Tapi keadaan mereka lebih kuat daripada kalian. Ah, kalian ikuti. Ya. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Apakah seperti perbuatan orang-orang Persia, orang-orang Romawi, dan orang-orang Ahlul Kitab? Ya. Rasulullah SAW berkata, fahal annasu illahum. Tidak ada manusia kecil mereka itu. Ya. Artinya orang-orang Persia, Romawi, dan Ahlul Kitab, ya, orang-orang yang diikuti oleh manusia. Ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini, ya, itu menghabarkan bahwa ada umatnya yang nanti ikut mereka, artinya mengikuti mereka, gaya mereka. Dan ini dalam rangka larangan. Ya. Tidak boleh kita, kaum muslimin, mengikuti gaya orang-orang kafir. Ibn Abbas radhiyallahu an, ya, tentang ayat yang mulia ini, dia berkata, ma ashbaha al-laylata bil-bariha. Ha'ula'i banu Israel syubbih nabihim. Ya. Malam ini mirip dengan malam kemarin, kata Ibn Abbas. Ya. Mereka Banu Israel, kita disamakan seperti mereka. Artinya ada orang-orang yang meniru-niru mereka. Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, antum ashbahul umami bibani Israel samtan wahadiyan. Tattabi'una amalahum hadwal kuddati bil kudda. غير أني لا أدري أتعبدون العجلة أم لا. ابن مسعود berkata, radhiyallahu an, kalian itu adalah umat yang lebih mirip dengan Banu Israel dari sisi petunjuknya. Kalian mengikuti amalan mereka, ya, hadwal kudzati bil kudzah. Hadwal kudzati bil kudzah. Al-kudzah artinya adalah bulu anak panah. Segitu, sampai segitunya kalian mengikuti tingkah laku orang-orang kufar, ya, dan jalan mereka. Ulama berkata, Rasul Ibn Mas'ud menggunakan lafaz hadwal kudzati bil kudzah adalah merupakan kinayah tentang syiddah al-muwafaqah. Yani kaum muslimin, ya, sangat-sangat semangat untuk meniru mereka, meniru-meniru orang-orang kafir. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Wa ra'anni la adri at'buduna al-ijla am la?" Hanya saja saya tidak tahu apakah kalian itu menyembah ijl, yakni anak sapi, atau tidak, ya. Ah, itu sampai dia berkata, "Ghairu anni la adri at'buduna al-ijla am la?" Hanya saja saya tidak tahu apakah kalian menyembah anak sapi atau tidak. Ya, Bani Israel itu menyembah anak sapi, ya. Jadi tingkah laku, gaya Bani Israel, gaya Ahlul Kitab, diikuti oleh orang, sebagian orang Islam. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا وكيف قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dia berkata, orang-orang munafik di zaman kalian sekarang ini lebih buruk daripada orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, kami bertanya, wa kaifa, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi demikian? Atau kenapa kaum munafik sekarang lebih buruk daripada orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh beliau, ulaika kanu yukhfuna nifaqahum. Mereka, orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan kemunafikan mereka. Sedangkan orang-orang munafik di zaman sekarang, a'lanuhu, yakni menampakkannya. Subhanallah. Ya. Bagaimana kalau Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, melihat ke orang-orang munafik di zaman sekarang. Lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi. Orang-orang munafik di zaman Rasul, ya, buruk, ya. Tetapi mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Nah, kemudian Rasul meninggal, mereka tampakkan kemunafikannya. Nah, di zaman terus dan seterus dan terusnya itu tentu lebih buruk, ya. Dan di zaman Hudzaifah bin Yaman, orang-orang munafik zamannya itu memperlihatkan kemunafikannya, tidak malu-malu, ya. Nah, lisannya berbicara dengan sangat jelas, ya. Lebih membela misalkan orang-orang kafir daripada orang-orang Islam, ya. Kemudian berkata bahwa misalkan syariat Islam, ya, tidak cocok dengan zaman. Ini adalah perkataan-perkataan yang tidaklah muncul kecuali orang itu adalah orang yang yakni tidak ngerti tentang Islam, bahkan yakni munafik, yakni, ya. Baik, kalau dia itu adalah orang Islam. Wa amma sunnah fa ja'at bil ikhbari bimushabahatihim fid dunya wa lamma dhalika wan nahyi an dhalik wa kadhalika fid din, ya. Adapun sunnahnya telah datang tentang pengkhabaran, ya, bahwa mereka kaum muslimin mengikuti orang-orang kafir di dunia, ya. Dan datang tentang celaan terhadap hal itu. Kemudian larangan dari hal tersebut. Ya, begitu juga dalam urusan agama. Fa'ammal awal, ya, adapun yang pertama, yakni al-istimta' bil khalaq. Al-istimta' bil khalaq, yakni menikmati bagian, yakni menikmati bagian dari syahwat dunia, ya. Di dalam hadis yang sahih, dalam Sahihain dari Amr bin Auf, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah ila al-Bahraini, ya, ke negeri Bahrain, ya'ti bi jizyatiha, untuk datang membawa jizyah. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صالح صالح ini artinya menerima janji damai, ya, menerima perjanjian damai dengan ahlul bahrain. Dan Rasul صلى الله عليه وسلم mengangkat amir, ya, mengangkat amir untuk mereka, atas mereka, yang bernama Al-Ala ibn Al-Hadrami. Faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain. Kemudian Abu Ubaidah datang ke Madinah membawa barang jizyah tadi, ya, harta jizyah tadi. Kemudian kita lanjutkan, ya, fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Nah, kaum Ansar itu mendengar tentang kedatangan Abu Ubaidah. Fawafau salat al-fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bertepatan dengan salat fajar, salat subuh, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insaraf. Nah, ketika Rasul telah melaksanakan salat, ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasul pergi insaraf. Fata'aradu lahu. Mereka menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum Ansar. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat mereka, melihat kaum Ansar, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. Aku kira kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Faqalu, mereka menjawab, ajal ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah, kami mendengar ya Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta, membawa jizyah. Faqal, Rasulullah SAW berkata, abshiru, berbahagialah. Kata Rasul, abshiru. وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ وَأَمِّلُوا ya, مَا يَسُرُّكُمْ, dan berharaplah sesuatu yang bisa membuat kalian bahagia. Ya, berharaplah dengan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda, lihat, ya, sabda Rasulullah SAW mengingatkan kaum Ansar. Juga mengingatkan kita semua tentunya. Rasul berkata, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطُ الدُّنْيَ عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَوَاللَّهِ demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia, dilapangkannya dunia kepada kalian. Sebagaimana dunia itu dibentangkan dan dilapangkan ya kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba untuknya. Fatuhlikukum kama ahlakatkum, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia dulu membinasakan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan dalam Al-Quran tadi, di surat At-Taubah. Ya, kalladzina min qablikum, kalian itu keadaannya seperti orang-orang sebelum kalian. Ya, kanu ashadda minkum kuwatu aktharu amwala wa awlada, mereka lebih kuat dari kalian, lebih banyak miliki anak dan harta. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاكِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاكِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاكِهِمْ. Maka mereka yakni menikmati bagian mereka dan kalian menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagiannya. Ini yang pertama. Kemudian kalimat وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَضُوا وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَوْضُ. Al-khawd adalah masuk dalam kebatilan, dalam syubuhat, berbicara dengan kebatilan. Ini al-khawd, ya? Dan ini jenis yang kedua. Jadi larangan dari mengikuti gaya orang kafir, ya, menyerupai gaya orang kafir dari dua sisi ini. Dari sisi berlomba-lomba untuk berebut dunia, dan dari sisi al-khud, ya, berbicara tentang agama Allah dengan ngarang-ngarang, ya, berbicara tentang agama dengan ngarang-ngarang, ya. Artinya apa? Artinya tidak mengikuti wahyu sehingga bercerai-berai. Dan setiap kelompok dari kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan ini dikhabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini Syekh berkata, wa ammal khawdu fa an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. قوم يهودي bercerai berai atau tafarruq, ya, bertafarruq menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Kaum Yahudi menjadi bergolong-golongan, ya, dikabarkan sama Rasul 71 atau 72. Wan Nasara misla zalik, dan kaum Nasara seperti itu juga. Ini Yahudi dan Nasara sebelum kita, kaum muslimin. Mereka bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan sampai dengan jumlah yang banyak, ya. Nah, ini diikuti oleh kaum muslimin. Lihat, wa taftariqu ummati 'ala 73 firqah. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizi dan berkata ini adalah hadis hasan sahih. Ya. Berikutnya wa an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya أهل الكتابين يعني يهودي dan nasrani mereka berpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 golongan milah. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud bukan Islam jamaah, ya, kelompok tertentu, bukan. Tapi ahlu sunnati wal-jamaah. Ya. Al-jamaah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Sesungguhnya akan keluar dari umatku, yani satu kaum atau berkaum-kaum, orang-orang yang hawa nafsu itu sudah menguasai mereka, sebagaimana penyakit rabies menguasai orang. Ya. Tidak ada, yakni persendian tulang, ya, persendian melainkan dimasukinya. Kemudian beliau berkata, wallahi ya ma'syaral Arab, la illam takumu bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ghairukum minan nasi ahra alla yakuma bih. Ya. Demi Allah, wahai ma'syarul Arab, apabila kalian tidak menegakkan atau tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selain kalian dari kalangan manusia lebih berhak akan lebih tidak mengamalkannya lagi. Nah, itu. Kemudian perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastamta'tum bi khalaqikum." Ah, ini adalah isyaratun ila ittiba'i syahawat. Isyarat mengikuti syahwat. Ya. "Fastamta'tum bi khalaqikum." Kalian menikmati bagian kalian. Ya. Artinya kalian ikuti syahwat kalian. Wa huwa da'ul usah. Ini adalah penyakitnya orang-orang yang bermaksiat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuttum kalladhi khadu, dalam surat At-Taubah tadi, isyaratun ila ittiba'i syubuhat. Merupakan isyarat mengikuti syubuhat. Wa huwa da'ul mubtadi'ati wa ahli al-ahwa'i wal khusumat. Nah, ini penyakitnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal khusumat. Wakathiran ma yajtami'an. Banyak dari dua hal ini tidak bertemu. Faqalla man tajidu fi i'tiqadihi fasadan illa wa huwa zahir fi 'amalihi. Ya. Jadi sedikit sekali orang yang kau jumpai di i'tiqadnya ada kerusakan, melainkan apa? Melainkan akan tampak dalam amalannya. وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. Ayat tadi menunjukkan bahwa mereka ya melakukan dua hal. Yang pertama istamta'u, yakni menikmati bagian mereka, artinya mereka berbuat maksiat ya, dan mereka mengikuti syubuhat. Wa haula fa'alu mithla ulaik. Mereka akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Wa qala rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah berkata ya, naha an at-tashabbuhi bi ahli al-kitab wa ghairihim من الكفار في مواضع كثيرة لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب وقد قال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار وفي المسند مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم انتهى. وقال رحمه الله ونهى عن التشبه بأهل الكتاب. Ini larangan untuk bertasyabbuh dengan ahlul kitab dan dengan selain mereka dari orang-orang kafir. Ya. في مواضع كثيرة, di banyak tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti ahlul kitab, bertasyabuh dengan orang-orang kafir di banyak tempat, di banyak ayat ya. Kenapa? Karena mengikuti orang-orang kafir secara zahir, mengikuti gaya orang-orang kafir secara zahir merupakan wasilah penghantar ya, yang menjadikan orang-orang mukmin, orang-orang muslim mengikuti orang-orang kafir dari sisi batin. Yani bersesuaian dari sisi batin yang akan menghantarkan akidah ya, menjadikan akidah orang-orang Islam sama dengan akidah mereka. Ya. Artinya apa? Mengikuti akidah mereka. Digiring dari mengikuti apa? Mengikuti zahirnya dulu. Zahirnya diikuti, kebiasaan orang kafir diikuti, gaya orang kafir diikuti ya. Akhirnya apa? Timbul kecintaan, kemudian tidak menutup kemungkinan akidahnya akan berubah. Nanti akan sama dengan akidahnya orang-orang kafir wal a'yadzu billah. Fa innahu idza ashbaha al-hadyu al-hadyi ashbaha al-qalbu al-qalba. Ini kata ulama. Kenapa? Karena penampilan zahir itu apabila mirip akan menjadikan hati juga akan sama nantinya. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda khalafa hadyuna hadyal kuffar. Ya. Petunjuk kita, hidayah kita, agama kita ini berbeda dengan agama orang-orang kafir. Dalam musnad marfu'an Rasul kita bersabda, ya maksudnya hadisnya marfu'. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum maka dia merupakan dari golongan mereka ya. Hadisnya sahih. Alhamdulillah, dengan kita baca hadis tadi maka selesailah ya, kita membaca kaidah yang ke-42 ya, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah mewanti-wanti memberikan peringatan kepada manusia dari mengikuti gaya-gaya orang kafir, dari menyerupai gaya-gaya orang kafir dan mengikuti sabil mereka, ya, mengikuti jalannya mereka. Dan kita alhamdulillah paham, ya, dalil-dalilnya sudah disebutkan, ya. Jadi mengikuti dari sisi dunia, maksudnya dari syahwat dunia, ya, tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia, rebut-rebutan dunia, ya. Rasul sangat mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan orang Islam seperti itu, mengikuti dari sisi itunya, ya. Adapun punya harta, ya, kalau misalkan digunakan untuk berinfak, ya, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tercela. Yang tercela adalah tanafasuha. Tanafasuha. Kama tanafasuha, ya, kalian jadi berlomba-lomba. Ya. Nah, kalau sudah berlomba-lomba lupa agama, ya. Kalau sudah lupa agama nanti apa? Binasa, celaka. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Ini. Kemudian juga mengikuti orang-orang kafir dari gaya berpikir. Gaya berpikir juga dari keyakinan, cara pandang, dari keyakinan, ya, dari i'tiqad. Ini juga tidak boleh. Ya, diperingatkan manusia dari hal demikian. Wallahu a'lam bi as-shawab. Naam. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya'la Kurniadia fidhahullahu taala yang telah memberikan penjelasan dari kaidah yang ke-42 dalam pembahasan kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu tahdzir atau larangan bagi kaum muslimin untuk menyerupai gaya orang-orang kufar. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini. Bagi Anda yang ingin bertanya secara lebih mendalam di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Ya. Baik, di 0218236543 kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Junaidi ini. Pak Junaidi berbulan ya, Pak? Iya. Ahlan Pak Junaidi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Pak. Iya, ini Pak Ustaz. Iya. Apakah orang yang berceramah itu diiringi alat musik termasuk mengikuti orang kafir gitu, Pak Ustaz? Baik. Baik. Ya, karena sekarang ada ya Ustaz ceramah yang diiringin alat musik gitu, Pak Ustaz. Itu ya, Pak Ustaz ya. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam. Yani berdakwah menggunakan alat-alat musik, ya, menggunakan gitar dan seterusnya, ya. Ini la syak cara-cara yang digunakan, ya, yang mengikuti cara-cara orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, ya. Dan ini tasyabbuh dengan orang kafir, tidak boleh. Ya. Kita harus mencukupkan diri dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tentunya wasilah menggunakan alat-alat musik tadi itu tidak boleh, bahkan hukum musik sendiri kan terlarang, ya. Bagaimana sesuatu yang terlarang kita gunakan menjadi apa, menjadi wasilah untuk berdakwah, ya. Wasilah dakwah yang dicontoh sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Ini menunjukkan lemahnya orang tersebut dari menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, plus kurang yakin dengan yakni apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Ya. Ah itu. Bukankah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan terbaik? Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakrallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suri teladan yang baik untuk kalian. Ya. Jadi dakwahnya itu kita kembali ke bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ah itu. Kita tidak boleh menggunakan wasilah-wasilah yang dilarang. Ya. Cara-cara yang dilarang. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Di agama Nasrani sendiri ya itu tidak ada sebelumnya. Ya. Tidak diajarkan sama Nabi Isa alaihissalatu wasallam ya memuji Allah itu dengan nyanyi-nyanyi ya dengan alat-alat musik, tidak ada ya. Nah, kemudian mereka yang membuat sendiri, membuat ya, di tempat ibadah mereka memuji Tuhan mereka dengan yakni nyanyian-nyanyian dan seterusnya ya, dengan alat-alat musik. Nah, kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Orang-orang kaum muslimin mengikuti. Makanya ketika disebutkan bahwa kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian ya, walaupun mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk ke mana lubang dhob, kalian akan ikuti, kata Rasulullah SAW, masuk juga ke lubang dhob itu. Itu saking apa? Saking sangat-sangat semangatnya sebagian orang ikuti mereka itu. Ya. Sangat semangatnya naudzubillah ya. Nah, para sahabat bertanya, yang diikuti itu apakah orang Persia, Romawi dan ahlul kitab? Dijawab iya. Diikuti. Coba lihat. Ya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nampak pada sebagian kaum muslimin. Pada sebagian saudara kita ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan. Orang-orang Nasrani merayakan tahun baru ya, ikut-ikutan merayakan tahun baru. Ya. Merayakan ulang tahun, ikut-ikutan merayakan ulang tahun. Ya. Kemudian berdalih, apa salahnya kita ikut-ikutan yang gitu? Ya. Nah, itu wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Jazakumullah khair pada Ustaz Kurnaidi. Demikian Bapak Junaidi di Babelan atas pertanyaannya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Krisna di Tangerang. Silakan. Saya mau bertanya, Pak, apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti mereka ulang tahun dan seperti itu membatal keislaman. Terus yang kedua, kalau orang nggak boleh bernyanyi, tapi dia itu suka hobi berpuisi gitu Pak Ustadz, seperti berpuisi, berpantun, itu meniru orang Yahudi Nasrani juga nggak Pak Ustadz? Syukran, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah membatalkan keislaman? Ini orang-orang yang melakukan mengikuti orang-orang kufar, tapi dari sisi tadi ya, tidak semua membatalkan keislaman. Tadi contoh yang disebutkan tadi, mengikuti orang kafir dari apa? Dari merayakan ulang tahun, ya, tidak, belum sampai ke derajat jadi kafir. Belum sampai derajat dia itu batal Islamnya, tidak ya. Tapi dia telah melakukan perbuatan yang terlarang. Karena Rasulullah alaihi wasallam melarang mengikuti orang-orang kufar. Ya. Jadi hadyuna ya, agama kita ini berbeda dengan hadyal kufar, dengan petunjuk orang-orang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh dengan satu kaum, maka itu adalah bagian daripada mereka. Nah, ini. Dan Rasulullah SAW menanamkan akidah yang sangat kuat kepada para sahabat yang supaya dipegang. Ya. Karena prinsip kita berbeda dengan prinsip orang-orang kafir. Kita harus punya prinsip. Ya. Prinsip kita apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Sunnah. Ini prinsip kita, prinsip kaum muslimin. Ya. Sekali lagi, prinsip Islam, prinsip kaum muslimin. Ya. Yang mana kita semua akan kembali ke akhirat. Akan masuk ke akhirat, kembali ke akhirat. Kalau salah prinsip, maka sangat mengerikan. Ya. Salah prinsip, nanti salah masuk surga. Ya. Bukan surganya Allah lagi nanti yang dimasuki. Ya. Dan tidak ada selain surganya Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Prinsip kita adalah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, ibadahku atau sesembelihanku, hidupku dan matiku lillah. Hanya milik Allah, untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini prinsip. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, apabila kalian cinta Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku. Ini ayat ujian, menguji siapa saja yang mengatakan aku cinta Allah. Ya. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian cinta Allah, ikuti aku. Mau tidak ikuti aku. Ini kan ujian. Ujian sebesar-besar ujian. Ya, sebesar-besar ujian. Makanya disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Ya. Menguji siapa saja yang mengatakan saya cinta Allah. Lihat. Apa keutamaan dari mengikuti sunnah Rasul? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mendapatkan minimal dua hal dalam ayat ini. Allah mencintai kalian dan kalian dan Allah akan menghapus atau mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di ayat ini Allah habarkan bahwa orang yang mengikuti sunnah Rasul mendapatkan cinta Allah. Berarti kalau tidak mengikuti sunnah Rasul tidak akan dicintai oleh Allah. Walaupun dia mengatakan apa? Aku cinta Allah, aku cinta Allah, aku cinta Allah. Seribu kali dia bilang tiap pagi misalkan, aku cinta Allah, aku cinta Allah, aku cinta Allah. Sampai nangis-nangis. Hatta sampai nangis darah. Ya. Kalau misalkan tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mendapat cinta Allah. Ya. Ini ayatul mihnah, ayat ujian. Sebesar-besar ujian. Ya. Menguji siapa saja yang mengatakan saya ini cinta Allah, cinta agama Islam, ya. Tapi lihat, cintanya ini cinta gombal, cinta palsu atau bukan? Ya. Berapa banyak orang yang cinta tapi cintanya cinta gombal, wah cinta palsu. Nah, ini dibuktikan. Kalau misalkan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan nurut, mengikuti sabda-sabda beliau, Rasul katakan A, ikut A. Rasul bilang jangan B, dia tidak melakukannya. Baru ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkaranya adalah bukan tidak hanya sebatas pengakuan saya cinta Allah, ya. Tapi yang jadi masalah adalah Allah cinta tidak sama kita orang. Ayat itu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakan wahai Muhammad ke mereka tuh, apabila kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi kembali ke tadi, bahwa mengikuti gaya kufar adalah menyelisihi Islam, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah Nabi yang mulia alaihi as-salatu wassalam. Ya. Baik, satu saja saya jawab ya. Nah, yang lainnya. Jazakumullah khairan pada Ustaz, dan demikian jawaban dari pertanyaan Bu Risna, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali untuk selanjutnya dari pesan singkat. Ada cukup banyak pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf, tentang was-was, saya pernah mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bisikan yang ada di dalam hati selama dia tidak mengerjakan dan mengucapkannya. Bagaimanakah penjelasan dari pernyataan ini, Ustaz? Saya masih belum memahami dengan baik. Jazakallahu khair. Sudah ana terangkan dah lama itu ya, masalah itu tentang was-was yang ada di hati, bisikan-bisikan, dan Allah maafkan ya, dari sisi akidah, dari sisi ibadah dan seterusnya ya, itu Allah maafkan ya. Ada bisikan-bisikan tertentu tapi kita tidak mengikutinya. Nah, selama masih di hati, ana kasih contoh, contoh yang mudah dalam masalah ibadah ya. Dalam ibadah. Dan ini memang susah. Saya yakin rata-rata manusia ada bisikan di hati. Lagi sholat misalkan. Lagi sholat nih. Sudah enak takbir, masya Allah, khusus Allahu Akbar, takbiratul ihram. Gitu kan? Takbiratul ihram. Kemudian ada anak lewat kecil. Ya, dibawa sama orang tua. Lihat hati kita apa? Ini anak ya. Jalan-jalan orang tuanya diam saja. Ada kan di hati bisikan gitu kan, ya tidak, terkadang seperti itu dan banyak kan gitu. Batal tidak sholatnya? Tidak batal sholatnya ya, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan kita ngomong itu anaknya dianteng-antengin, baru itu batal ya. Baik, jadi bisikan-bisikan selama tidak diamalkan dan tidak diucapkan, maka diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bisikan-bisikan itu ada pada manusia, ya. Was-was. Oleh karena itu jangan diikuti, jangan dituruti. Dan orang dalam sisi was-was itu bertingkat-tingkat. Dalam sisi was-wasnya bertingkat-tingkat. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan satu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan kita pagi ini, batasan tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kufar, bagaimanakah dhawabit yang terperinci? Jazakallahu khair. Ini butuh pembahasan yang sangat panjang ya. Dan iya, tentang tasyabbuh ya. Kaidah yang ke-42 ini Syekh menurunkan hanya untuk mentahzir ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu mentahzir, memperingatkan kaum muslimin jangan sampai mengikuti gaya-gaya orang kafir. Nah, yakni batasannya adalah dari kebiasaan mereka, dari akidahnya mereka, kemudian adat mereka ya, itu tidak boleh diikuti. Tetapi kalau misalkan mengikuti mereka bukan tidak berhubungan dengan akidah ya, kemudian tidak berhubungan dengan adat istiadat dan akhlak mereka ya, maka tidak mengapa ya. Seperti misalkan dalam masalah dunia nih ya, misalkan mengikuti, misalkan seperti belajar tentang bikin pesawat kan gitu, kan mengikuti misalkan cara-caranya belajar tentang dunia yang tidak ada kaitannya dengan masalah akidah ya, dan peribadatan, ini boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullah khair barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon untuk satu orang penelpon. Mungkin kami berikan kesempatan di penghujung akhir kajian kita. Silakan di 021 823 6543. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan kembali via telepon. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari ibumu, dari Pekanbaru, Pak Ustaz. Baik, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz. Iya. Waktu saya pergi haji di tahun 2013 Pak Ustaz. Ya. Waktu saya berangkat, waktu mau di Arafah, itu kita mau sholat itu ngantri Pak Ustadz di ruang perwudu Pak Ustadz. Saya nggak sengaja dan nggak tahu Pak Ustadz, jilbab saya itu terbuka mau berwudu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Apa di saya pisah atau gimana Pak Ustadz? Iya. Yang keduanya Pak Ustadz. Itu jilbab terbuka ketika berwudu. Iya Pak Ustadz. Nggak saya sengaja. Bukan dalam sholat kan? Iya. Iya. Datang ibu lainnya itu, ibu gini, nanti bayar redam gini, jadi saya takut Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz itu. Itu waktu yang haji di Arafah tanggal 9. Iya Pak Ustaz. Iya. Iya Pak Ustaz. Masya Allah. Itu saja umum. Ya, ibu. Iya. Baik. Satu lagi Pak Ustaz. Satu saja Om ya, ini waktunya terbatas sekali. Iya. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Alhamdulillah untuk ibu ya, masya Allah, mudah-mudahan haji ibu itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagai haji yang mabrur, haji yang mabrur. Ya, karena orang yang berhaji itu harus perhatian sama ibadah haji ya. Dan dari apa yang ditangkap dari pertanyaan ibu, kemudian penyesalan ibu dari perkara yang mungkin ya itu tidak sengaja ibu lakukan ya, mudah-mudahan ini sebuah kebaikan buat ibu ya, karena hal yang baik adalah menyesali perbuatan yang menyimpang, maksiat ini, tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang celaka, orang kan binasa ya. Adapun apa yang terjadi pada ibu, seandainya tidak sengaja dan terbuka ya aurat ibu, maka Allah maafkan. Yang berbeda dengan orang yang sengaja ya membuka auratnya, kemudian jalan agar dilihat oleh laki-laki, wah ini dosa. Adapun orang yang tidak sengaja, maka yakni dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ini Allah katakan na'am. Ya. Wahai Rabb kami, janganlah kau siksa kami. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, jadi doanya para sahabat, la tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa atau kami tersalah. Ya. Dan Allah bilang apa? Na'am. Allah katakan na'am. Ya. Ah itu. Dan mudah-mudahan ibadah ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bagi kaum muslimin yang belum berangkat haji, Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji ya. Baik, ini saja barangkali ihsan ya. Saya minta maaf karena waktunya terbatas ya. Saya minta maaf kepada semuanya atas segala kekurangan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.